lagu yang memperkenalkan saya kepada industri muzik tanah air. Maksud untuk anda, sejarah mungkin berulang. Jauh mana mampu bertahan, sampai bila harus ku telan. Setiap kali bertentangan, tiada ketenangan. Cemburumu merantai hati, melenguhkan semangat diri. Bila aku kenangkan kemanisan lalu, semua itu ku ketepikan. Ayo semua, andai ku turut bersalah, telah jauh ku bawa diri. Tapi hati mengatasi sejarah mungkin berulang, walau engkau ku maafkan, oh kekasih. Tapi mungkin hanya sementara keinsafan di hati. Memenuhi segala keinginan hatiku, bina istana cinta. Rindu indah nampak dari tiada, terbuktilah betapa aku di sisimu. Teguh terlanggar aku. Lagu yang sangat istimewa untuk saya. Rindu indah nampak dari luar. betapa aku mulia di sisi pertama kalinya di Kuala Lumpur dapat mengumpulkan fans-fans Tomokian untuk satu padu bersama dalam menganjurkan Tomok akustik. Terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada fans-fans pada Indonesia, Singapura dan juga Malaysia yang pada jauh Johor, kepada Miri pun ada, Sarawak pun ada. Terima kasih kepada semua. Tomok akustik adalah yang terbaik.